نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله الحمد لله Pada kesempatan kali ini, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nikmat. Di antara nikmat tersebut, nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang dengannya kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita bisa berada di majlisul ilm untuk mengkaji salah satu dari firman Allah Azza wa Jalla dan juga mengkaji hadis-hadis baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla curahkan, limpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab At-Tauhid oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari firman Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-151, Qul ta'alau أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Ayat yang mulia ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-151 inilah yang menjadi pokok pembahasan kita pada pertemuan ini. Allah Azza wa Jalla sebutkan, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. طيب أنا القاضي. نعم فهمتني؟ نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الخامسة إلى السابعة. هذا السابعة في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول للناس تعالوا أي أقبلوا وهلموا وأصله من الحلول كأن المنادى ينادي ناديك أن تعالوا إلى مكانه وتعلوا. نعم. فيقول تعالى أي ارتفع إلى وقوله إلي. وقوله أتلو بالجزم جواب Jawaban. Nah. Jawaban lil amri fi qawlihi ta'ala. Fi qawlihi ta'ala. Assalamualaikum. Qawluhu ma harrama rabbukum alaykum. Ma ismu mawsulin. Maf'ulun atlu wal adu mahdufun wa taqdiru ma haramahu rabbakum alaykum. Haramahu rabbukum. Rabbukum alaykum. Maqala. Maqala rabbukum wa lam yaqul ma haramallahu li'anna rabba huna anisbun. Anisabu. Anisabu. Haythu inna rabba lahu mutlaqun. At-tasrifu fil marbu. At-tasarruf. At-tasarrufu fil marbubi wal hukmu alayhi bima taqtadihu taqtadihi taqtadihi hukmatuhu hikmatuhu. Baik, hasbuka barakallahu fik. Baik, ikhwani fid din rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini, ayat yang ke-151 dari surah Al-An'am, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada baginda dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah tersebut? Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah atau tidak? Perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah. Dari Allah Azza wa Jalla kepada baginda Nabi, kepada nabinya yang mulia, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan Allah Azza wa Jalla jelaskan. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah, kesinilah. Atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Aku bacakan kepada kalian apa yang Tuhan kalian haramkan. Apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan kepada manusia ini? Karena khitabnya Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada baginda Nabi. Yang dimana Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khitabnya, lawan bicara yang diperintah adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan qul, maka khitabnya kembali ke mana? Kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah amarahullahu an yaqula linnas. Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ia mengatakan kepada manusia, agar ia mengajarkan kepada manusia apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Kemudian Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan ta'alau. Apa itu ta'alau? Ta'alau, kata beliau, ay aqbilu wa halummu. Terimalah, ambillah, perlapang dadalah dengan perintah Rabb kalian. Wa asruhu minal ulu. Dan ta'alau ini asalnya adalah dari kata al-ulu. Apa itu al-ulu? Sesuatu yang tinggi, tinggi. Ka'anna al-munadi yunadika an ta'lua ila makani. Maka kenapa ta'alau ini berasal dari kata al-ulu tadi? Kemudian Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, maka seakan-akan al-munadi, siapa al-munadi yang memanggil siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka seakan-akan yang memanggil di sini, yunadika, yang memanggilmu, an ta'lua ila makanihi, agar engkau tinggi pada suatu kedudukan, agar engkau berada pada kedudukan yang tinggi. Maka ketika yang memanggil adalah Allah Azza wa Jalla, para kedudukan yang dipanggil atau al-munada ini tinggi atau tidak di sisi Allah? Pasti tinggi. Semisal antum dipanggil oleh orang besar, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang yang memiliki status sosial yang tinggi, antum dipanggil. Antum diseru. Padahal ketika antum dipanggil oleh orang besar tersebut, menunjukkan antum dengan orang tersebut memiliki apa? Memiliki ikatan. Ikatan inilah yang menjadikan antum tinggi sebagaimana posisi yang dimiliki orang tersebut. Ikatan inilah yang menyebabkan antum tinggi status antum. Orang yang akan melihat antum akan mengatakan, oh, si fulan ini tinggi statusnya. Kenapa? Karena ia dipanggil oleh si pembesar ini. Pasti orang yang besar ini ketika memanggil ia ada sesuatu yang istimewa pastinya. Demikian juga ketika Allah Azza wa Jalla memanggil nabinya, memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman ya qul, katakanlah wahai Muhammad. Maka di sini adalah merupakan perkara yang tinggi al-ulu. Oleh karenanya Ibnu Salih al-Utsaimin ketika mengatakan ta'alu ay aqbilu wa lumu wa asluhu min al-ulu, كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانه فيقول تعال أي ارتفع إليه. Maka seakan-akan yang memanggil ini ingin engkau itu tinggi pada posisi. Maka makna dari ta'ala yaitu irtafa ilayya, mari meninggi kepadaku, mari meninggi kepadaku. Ai ma'nahu irtafa ilayya. Terlebih lagi yang memanggil ini adalah Allah Azza wa Jalla sekali lagi. Maka menunjukkan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangatlah istimewa di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Selanjutnya ikhwani fi din rahimakumullah. Wa qawlu atlu. Wa qawluhu atlu. Qawlu man? Qawlu Allah Azza wa Jalla. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan atlu bil jazmi jawaban lil amri. Maka dia di sini dijazmkan. Kenapa harus dijazmkan? Kenapa ketika antum membaca atlu bil jazmi, tanda jazmnya dengan apa di situ? Harfu harfil illah. Tanda jazmnya adalah dengan menghilangkan huruf illah. Huruf illah berupa apa yang dihilangkan di sini? Al-waw. Dari kata talayat yatlu. Kemudian antum dapatkan atlu bil jazmi dengan menjazamkannya. Tujuan penjazaman ini pasti ada. Tujuan penjazaman tersebut adalah jawaban lil amri, sebagai jawaban untuk perintah tersebut. Sebagai jawaban untuk perintah. Jawaban ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya agar berkata kepada manusia ta'ala. Ta'ala perintah atau tidak? Perintah. Oleh karenanya ketika kita membaca qul ta'ala atlu, maka atlu bil jazmi dia dijazmkan di sini karena jawaban dari kata apa? Ta'ala. Ta'ala adalah fi'lul amr dan atlu di situ adalah fi'lul mudhari' majzumun wa 'alamatu jazmihi hadfu harfin illa. Sehingga ketika kita bertanya kok atlu di situ tanpa ada huruf illa, jawabannya jelas, dia adalah merupakan jawaban lil amr, jawab dari al amr soal sebelumnya yaitu pada kata ta'ala, sehingga dia la budda ay yakuna majzuman, harus dijazmkan. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah azza wa jalla yang menyebutkan ma harrama rabbukum 'alaykum, apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian, apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Apa kata Asy-Syarif Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala? Beliau mengatakan ma di situ merupakan ismun mausul maf'ulun li'atun. Ma adalah isim mausul yang berposisi sebagai maf'ul. Maf'ul apa di sini? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Dari mana maf'ul bihi tersebut? Dari kata atun. Ma, sekali lagi ketika antum membaca ma harrama rabbukum alaikum. Ma di sini adalah isim mausul maf'ulun bih fi mahalli nasbi. Oleh karenanya ketika kita mengatakan ma harrama rabbukum alaikum, yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla untuk diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas apa itu yang diharamkan? Jelas di sini, nah, Allah tushriku bihi syai'a. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berkata, agar beliau menyampaikan kepada manusia ini apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, dan yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla sebutkan adalah syirkun billah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal a'idu mahdhufun wa taqdiru ma harramahu rabbukum 'alaykum. Adapun al-a'id, mana al-a'id fulan? Adapun yang kembali, maka dia di sini mahdhuf. Adapun dia kembali kepada suatu apa? Yakni dia di situ mahdhuf. Dan takdir dari kata, dari firman Allah Azza wa Jalla, ma harrama rabbukum alaikum, takdirnya adalah ay ma harramahu rabbukum alaikum. Ma harramahu rabbukum alaikum. Kita perhatikan antara ma harramahu rabbukum alaikum dengan ayat yang mulia ma harrama rabbukum. Al-a'id di situ mahdhuf atau tidak? Mahdhuf. Yang asalnya adalah ma harramahu. Di situ terdapat dhamir. Maharramahu tasir, dhamir nasab tasir, yang posisi sebagai maf'ul, maf'ulun bih. Oleh karenanya kata Ibn Salih Al-Uthaymin, wal a'idu mahdhufun wa taqdiru maharramahu rabbukum alaikum, takdirnya adalah apa saja yang Tuhan kalian haramkan atas kalian. Wa qala, kemudian kita jumpai juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum, rabbukum, Tuhan kalian. Kata Ibnu Salih Al-Utsaimin, wa lam yaqul, Allah Azza wa Jalla tidaklah berfirman dengan mengatakan ma harramallahu li'anna ar-rabba huna ansa. Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan ma harram Allah? Kenapa mengatakan ma harram rabbukum? Kenapa? Alasannya li'anna ar-rabb huna ansa. Dikarenakan ar-rabb di sini ansa. Wa ma makna ansa? Ma makna ansa? Nah, ar-rabb di situ yakni lebih secara global lagi. Lebih terdapat penekanan. Maka dia bersifat ansab. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan ma harrama rabbukum alaikum, Rabb yang menciptakan alam semesta, Rabb yang memberikan rizki, maka ketika orang Arab mendengar istilah Rabb, mereka telah mengetahui Rabb ini adalah ialah yang menciptakan alam semesta, Rabb ini ialah yang memberikan nafas, ialah yang memberikan oksigen, ialah yang mengatur alam semesta, ialah yang menurunkan hujan dan selainnya. Oleh karenanya Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyebutkan li anna rabbahuna ansabu, lebih pada penekanan tersebut. حيث إن الرب له مطلق التصرف في المربوب، dikarenakan الرب tersebut ia memiliki التصرف بصفة مطلق، ia memiliki التصرف yang bersifat mutlak. Apa itu التصرف؟ Ia memiliki apa? Nah, sesuai ini bisa mengendalikan, ia mengatur, dan pengaturannya ini bersifat mutlak. Ialah yang mengatur, yang pengaturan Rabb tersebut bersifat mutlak. Inilah Ar-Rabb. Pengaturan Rabb tersebut bersifat mutlak. Oleh karenanya, haitsu inna Rabb lahu mutlaqut tasarruf fil marbub. Pengaturan Rabb tersebut atas apa yang ia lakukan, atas apa yang Allah Azza wa Jalla, atas apa yang Rabb ini kehendaki bersifat mutlak. Wal hukmu alaihi bima taqtadihi hikmatuhu, dan hukum yang berkaitan dengannya terdapat di situ hikmah. Maka inilah Ar-Rabb, dan hukum yang ada padanya terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketika Allah Azza wa Jalla haramkan khamr misalnya, hukum Allah Azza wa Jalla itu tidak hukum. Hukum Rabbun, Rabbun, Rabbuna, Rabbul Izzah wal Jalala, Rabbul Alamin. Ini hukum Allah Azza wa Jalla. Ada tidak hikmah dari pengharaman khamr tersebut? Pasti ada. Apa hikmahnya? Banyak sekali. Dan ketika kita bicara tentang hikmah pengharaman khamr ini, pengharaman miras ini, maka sangat banyak kita dapatkan hikmah dari diharamkannya khamr tersebut. Tidak hanya satu, banyak sekali. Oleh karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan ma harrama rabbukum alaikum, apa yang Tuhan kalian haramkan atas kalian, apa yang Tuhan kalian haramkan bagi kalian. Baik, mana yang kata alladhi ba'da Fauzi? Nah, ini kata تفسر أتلو حرما أي أتلو عليكم أن لا تشركوا به شيئا وليست مصدرية وقد قيل به وعلى هذا القول تكون لا زائدة ولكن القول الأول أصح أي أتلو عليكم عدم الإشراك، لأن الله لم يحرم علينا أن نشرك به، بل حرم علينا أن نشرك به. ومما يؤيد أن نعم تفسيرية أن لا هنا ناهية لتتناسب بالجمالي فتكون كلها طلبية حسبك بارك الله فيك. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengutip firman Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Azza wa Jalla menyebutkan Alla tushriku. Dan kita ketahui bersama makna dari Alla tushriku. Janganlah kalian sekali-kali mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin? An di sini adalah tafsiriyah. Pada Allah di sini asalnya adalah an la. Terdapat an. Dan an di situ adalah an tafsiriyah. Bukan an masdariyah. Bukan an masdariyah. Karena akan berbeda makna jika antum katakan an di sini adalah masdariyah, bukan an tafsiriyah. Apa kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin? Tufassir atru ma harrama. An di sinilah yang menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, atlu ma harrama. Ini sebagai penafsir yang menafsirkan atlu ma harrama. Aku bacakan apa yang diharamkan. Ai kata beliau, yaitu atlu alaikum alla tushriku bihi syai'an. Nah, itu maknanya adalah aku bacakan kepada kalian alla tushriku bihi syai'an. Jangan sekali-kali kalian apa mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun juga. Dengan apapun juga. Kembali Ibnu Shalih Al-Utsaimin menegaskan dengan mengatakan walaisat masdariyatan, dan an di sini sekali lagi bukanlah an masdariyah. Waqad qila bihi, dan ada juga yang mengatakan an di sini an masdariyah. Namun ini kurang tepat. Wa ala hadzal qaul takunu la zaidah. Maka ketika ada orang mengatakan an di situ adalah an masdariyah, maka perkataan ini ia katakanlah di sini adalah zaidah. Dan orang yang mengatakan dengan an di situ adalah an masdariyah, nah di situ adalah zaidah, kata beliau rahimahullah ta'ala. Walakin al-qawl al-awwal asah, akan tetapi pendapat yang pertama inilah yang paling benar. Pendapat yang mengatakan an di situ adalah an tafsiriyah. Ay atlu alaikum adam al-ishraq. Karena jika ia adalah an tafsiriyah, maka maknanya adalah atlu alaikum adam al-ishraq. Aku bacakan kepada kalian adam al-ishraq. Mana adam? Menafikan. Aku bacakan kepada kalian adam al-ishraq. Apa? Yakni adam tadi? Menafikan. Nah, penafian. Menafikan persekutuan. Kubacakan kepada kalian adam al-ishraq. Kuajarkan kepada kalian agar kalian menafikan, meniadakan apa? Al-ishraq. Mempersekutukan Rabb, mempersekutukan Allah Jalla wa'ala. Li'anna Allah lam yuharrim alayna alla nushrika bihi. Kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, karena Allah Azza wa Jalla tidaklah mengharamkan kepada kita agar apa? Agar kita tidak mempersekutukannya. Bal harrama alaina an nusyrika bihi. Akan tetapi yang Allah Azza wa Jalla haramkan adalah kita mempersekutukannya. Saya ulang sekali lagi agar kita tidak salah memahami. Kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, "Li'anna Allah lam yuharrim 'alaina alla nusyrika bihi." Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan kepada kita agar kita tidak mempersekutukannya. Karena ini perintah. Tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, ini perintah atau tidak? Perintah. Oleh karena Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Karena Allah Azza wa Jalla tidaklah mengharamkan kepada kita agar kita tidak mempersekutukannya. Karena tidak mempersekutukan Allah adalah perintah dari Allah SWT. Namun yang Allah SWT haramkan adalah apa? Kita mempersekutukannya. Jelas? Nah, nanti jangan salah memahami. Berarti yang Allah haramkan adalah apa? Nah, jangan salah memahami. Nanti dibalik-kebalik nanti apa? Bisa ini kita. Karena ini akidah. Harus detail bahasanya. Karena kata beliau, Allah Azza wa Jalla tidaklah mengharamkan kepada kita agar kita tidak mempersekutukannya. Namun yang Allah Azza wa Jalla haramkan, kata beliau, harrama alaina alla nusyrika bih. Allah haramkan kepada kita, yaitu apa? Mempersekutukannya. Wa mimma yu'ayyidu an, dan yang mendukung bahwa an di situ adalah an tafsiriyah, kata beliau, anna huna nahiyatun litatanasubil jumal. Anna yang asalnya tadi pada kata anna di situ adalah an, la di sini adalah nahiyah sebagai larangan, la nahiyah litatanasubil jumal, agar jumal tersebut, jumlah tersebut, kalimat tersebut dinisbahkan kepadanya. Fatakunu kulluha talabiyyah, sehingga seluruh dari apa yang ada pada firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan Allah tusyriku di sini merupakan talabiyyah. Apa itu talabiyyah? Talabiyyah, tuntutan, permintaan. Ini adalah merupakan tuntutan dari Allah Azza wa Jalla. Talab. Sehingga ketika ia merupakan tuntutan, kira-kira wajib enggak bagi kita tidak mempersekutukan Allah? Wajib, karena ini tuntutan. Karena ini tuntutan, kita ada sangkutan dengan Allah Azza wa Jalla. Apa sangkutan kita? Tuntutan kita apa? Kita dituntut oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu tidak mempersekutukannya. Kita dituntut untuk tidak mempersekutukannya. Baik. من القارئ الذي بعده قوله نعم تفضل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله وبالوالدين إحسانا أي وأسر عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين وقوله ولا تقتلوا أولادكم بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق الفروع. والأولاد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب واصل. وقوله من إملاق. الإملاق الفقر. من للسببية والتعليل أي بسبب الإملاق. وقوله نحن نرزقكم وإياهم أي إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. حسبك بارك الله فيكم. طيب يا إخواني في الدين رحمكم الله. Kemudian selanjutnya kita dapatkan di sini firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan wabil walidaini ihsana. Dari mana ini? Terdapat di dalam kitab? Nah, ini terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla. Karena lanjutan dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat yang ke-151 ini, yaitu Allah Azza wa Jalla menegaskan qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaykum an la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dhalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Maka ini adalah merupakan lanjutan dari firman Allah Azza wa Jalla. Sehingga Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan qawluhu dan firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan wa bil walidaini ihsana. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada ayat sebelumnya juga kita dapatkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini perintah yang bersifat sangat ditekankan oleh Allah SWT. Penekanan yang begitu dalam di dalam Al-Quran. Wabil walidaini ihsana ay wa atlu alaikum al-amra bil ihsan ila al-walidain. Aku bacakan kepada kalian yaitu al-amr, perintah. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah dari Allah Azza wa Jalla aku bacakan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya, Allah Azza wa